Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fai ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik yang zahir maupun yang batin. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Satu perkara yang tentunya bagi seorang mukmin, seorang muslim yang selamat akidahnya dari berbagai macam perkara-perkara yang mengotori, dan Allah Azza wa Jal bimbing kehidupannya di atas fitrahnya, meyakini bahwasanya Allah itu Khalik dan selainnya adalah makhluk, serta segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara ini satu perkara yang mungkin bagi seorang muslim yang Allah berikan bimbingan di atas tauhid yang benar, di atas akidah yang murni, satu perkara yang dianggap sepele, kalimat yang ringan untuk diucapkan, tetapi dia akan heran manakala di sana banyak manusia yang memiliki keyakinan bahwa Allah Azza wa Jal bukanlah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada ini, atau dengan kata lain bahwa manusia dan selainnya bukan Allah yang menciptakan. Ma'asyar al-ikhwah, barakallahu fikum. Kita meyakini bahwa manusia yang pertama yang Allah ciptakan adalah Adam, yang setelah itu Allah ciptakan Hawa, tentunya perkara ini sebagaimana tadi yang kita singgung merupakan fitrah yang Allah fitrahkan pada manusia, bahwa Allah itu Sang Pencipta. Akan tetapi pada sebagian manusia, apakah dengan bergaya mereka ingin mempelajari tentang proses kejadian alam, atau ingin mempelajari tentang teori-teori para pendahulu mereka, terjadilah penyimpangan. Seperti yang diyakini sepihak dan juga dianut oleh banyak pihak. Dan tentunya kebanyakan kita tidak asing dengan apa yang diistilahkan dengan teori Darwin, Fa'ayul ikhwah, barakallahu fikum, at-taufiku minallah subhanahu wa ta'ala. Seorang mendapatkan petunjuk, mempelajari sesuatu dan mendapatkan bimbingan, itu semata-mata taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang mendengarkan, demikian pula menyaksikan bukti adanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka mengingkari. Fa Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, alladhi ahsana kulla shay, wa bada'a khalqal insani min tin. Ketika Allah Azza wa Jal memberitakan bahwa Allah mulai penciptaan manusia seperti yang tersebut dalam as-sajdah, wa bada'a khalqal insan min tin, dzakara al-mufassirun bahwa al-insan di sini Adam alaihi salam. Allah mulai penciptaan manusia, yaitu Adam, dari tanah. Lalu pada ayat tersebut Allah sisipkan tentang sulalah, yaitu keturunannya. Thumma qala thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'im mahin. Kemudian Allah ciptakan keturunannya, yaitu anak, demikian pula cucu Adam alaihi salam, dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Dan tentunya ayat ini tidak ada bentuk ta'arud, pertentangan pada ayat yang lain yang menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang proses bagaimana kejadian manusia. Ma'asyar al-ikhwah, barakallahu fikum. Demikian pula ayat yang lain di mana Allah Azza wa Jal memberikan berbagai macam kenikmatan. Yang tentunya untuk kebaikan, baik yang bersifat duniawi, lebih khusus kehidupan akhirat. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Adam alaihi salam وَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, makanlah dari berbagai macam kenikmatan yang cukup banyak yang Allah sediakan. Tetapi di sisi lain, bahwa Allah Azza wa Jal juga menciptakan adanya adu, musuh, yang sering kita dengarkan bahwa bertolak belakangnya adanya kebaikan, adanya kebatilan, demikian pula kita mengenal bahwa pada hayawanat, yaitu hewan-hewan yang di sana sebagai tunggangan hewan sembelihan, tetapi di sana juga ada hewan-hewan yang mu'dhiyat, yang mengganggu, apakah berbisa, apakah binatang yang di situ sifatnya lebih besar, bukannya sekedar dia berbisa, tetapi memangsa. Semua tadi tentunya ada hikmah. Dan dari awal bahwa kesesatan itu memiliki kesungguhan yang luar biasa. Artinya pelaku-pelaku kesesatan. Iblis la'natullah alaih. Ketika terusir dari jannah, ketika Allah Azza wa Jalla dalam Al-Baqarah menyebutkan qulna bitu minha jami'an, kami katakan turunlah kalian semua, yaitu dari jannah. Qulna bitu lafaz jama' yang seolah-olah khitab ada ta'arud pada Taha. Qala bita minha jami'a. Sebagian ayat menyebutkan qulna bitu turunlah kalian semua, sementara pada Taha menyebutkan apa? Qala bita, yaitu dua, khitabnya pada dua orang, sementara pada Al-Baqarah dengan jama' disebutkan bahwa penggabungannya bahwa pada Al-Baqarah mencakup di situ Adam, Hawa dan Iblis, adapun pada Taha yaitu Iblis dan Adam. Di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan ba'dhukum li ba'dhin adu. Sebagian mereka atas selain yang lainnya menjadi apa? Musuh. Namun Allah Azza wa Jal, zat yang maha tahu tentang kemaslahatan hambanya, memberikan jalan keluar. Wa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya. Barang siapa yang telah datang kepadanya hudan, petunjuk. Sebagian mengatakan khusus bahwa jika datang kepada kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pula yang umum jika datang kepada kalian para rasul, yang tentunya setiap nabi, setiap rasul datang membawa kepada penjelasan ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu mengikuti jalannya Rasul. Karena para Rasul, mereka adalah orang-orang yang mudrikun. Jangkauan, cara pandangnya panjang. Bukan hanya kepada kepentingan-kepentingan wala'yadzubillah pribadi misalnya, walaupun mengatasnamakan dakwah. Hasya wa kalla. Atau kepada golongan yang tidak sedikit. Di zaman kita banyak orang-orang yang tampil di mimbar-mimbar. Atau lebih luas lagi mengatakan majlis ta'lim, tetapi membawa kepada kepentingan pribadi, kepentingan golongannya, kepentingan partainya dengan baju agama. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan barang siapa yang di situ mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ay la khaufun, mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dalam agama yang mereka yakini. Demikian pula tidak pernah merasa sedih, baik di dunia maupun di akhiratnya. Di ayat yang lain disebutkan fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan tersesat dan juga tidak celaka, tidak akan celaka. Akan tetapi disebutkan tentang akibat orang-orang yang menentang. Walladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, yang di situ juga selaras, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka, siapa yang berpaling dari peringatanku, tentunya di situ peringatan para rasul, apa yang dibawa rasul. Fa ma'syaral ikhwah barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dawsari sebagaimana yang dinukil oleh Syekhun Najmi rahimahullahu taala, bahwa pada ayat yang tadi telah kita bacakan, sesungguhnya manusia itu menjadi sayyid, seorang yang mulia, pemuka dia di muka bumi ini. Bagaimana tidak, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan itu untuk manusia. Tetapi kapan manusia itu mulia? Di dunia dan di akhirat. Mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mereka mengikuti petunjuk Rasul, mengikuti jalannya Rasul. Sementara pandangan kita pendek, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah ciptakan di dunia ini, mungkin dari sisi pakaian, dari sisi makanan, kendaraan, amrun musyarak, semua orang bisa mendapatkan dan memperoleh, dan dia boleh berbangga-bangga dengannya. Tetapi akibat yang tentunya seorang tidak akan abadi hidup di muka bumi ini, akan mengalami keberakhiran, semua akan punah. Barang siapa yang dengan kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, pakaian yang ia pakai hari ini, makanan yang ia makan, tentunya ia berpikir bagaimana mendapatkannya, jenisnya, apakah halal ataukah haram, ada aturan, maka dia akan mendapatkan wal aqibatu lil muttaqin, keberakhiran yaitu berupa kebaikan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi seorang yang tidak menghiraukan, lebih-lebih mereka yang mengingkari tentang adanya Allah, sekian banyak ungkapan-ungkapan yang mereka sebutkan, slogan-slogan yang mereka canangkan, ingkar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, la yubalun, tentunya mereka tidak berpikir panjang, sekedar menikmati. Hamasyaral ikhwah hibatul kiram barakallahu fikum, maka sesungguhnya kenikmatan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita, baik yang bersifat lahir maupun batin, semua tadi akan menjadi satu kenikmatan yang abadi dan berakibat kepada kebaikan manakala seorang dalam menjalankan hidup ini, tentunya kembali di bawah naungan bimbingan apa yang dibawa para rasul, yang terkhusus dalam hal ini ialah apa yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawa Muslimun an Zaid bin Wahab an Abdurrahman bin Abdurrabil Ka'bah, dakhaltul masjid ay masjidil haram, fa'idha Abdullah ibn Amr jalisun fi dhilil Ka'bah. Kata Abdurrahman bin Abdurrabil Ka'bah, aku mendapati Abdullah bin Amr di Masjidil Haram, dia duduk di bawah naungan Ka'bah. Wan nas yastami'una ilaih. Faqala safartu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fa nazalna manzilan. Begitu para sahabat seringkali menceritakan satu kejadian. Di antaranya satu ilmu tetapi dipaparkan dengan satu kejadian. Sebuah ungkapan yang tentunya itu menepis pertama kepada keraguan. Lebih-lebih di zaman kita, zaman yang orang yang dusta dipercaya, orang yang berkhianat juga dipercaya, sementara yang jujur disalahkan. Fabarakallahu fikum. Menjadi zaman sulit untuk menjumpai orang-orang yang jujur. Meskipun dia seorang pembawa agama, dan itu sudah diisyaratkan oleh Hudzaifah ketika Umar bin Khattab bertanya tentang satu hadis, tentang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dari antara kalian yang mendengarkan tentang masalah fitnah, masing-masing menyangka bahwa fitnah tersebut ialah fitnah rajul fi ahlih wa fi jarih. Ketika seorang di rumah ada kurang baiknya bermuamalah dengan keluarganya, berapa banyak kejadian. Barakallahu fikum. Satu muamalah yang di situ kadang seorang harus masuk dalam hal jual beli, misalnya pinjam meminjam, walaupun kepada ayahnya misalnya, atau kepada ibunya, atau kepada kakaknya, atau kepada adiknya, atau seorang mungkin dalam hal ini di rumahnya sang suami kepada istri. Sekian banyak urusan-urusan yang seringkali seorang bermudah-mudah. Enggak apa-apa, enggak perlu dicatat, wong itu adiknya, wong itu kakaknya, wong itu mertuanya, kan begitu. Di penghujung hari menjadi perkara yang luar biasa. Oh, begitu ya. Jadi ujungnya ada O-nya. Nah, tercengang dengan satu muamalah yang tidak disangka bahwa terjadi adanya khalal, masalah, satu muamalah yang semula dianggap sepele. Fabarakallahu fikum. Ketika seorang suami mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, demikian pula terhadap keluarga maupun tetangganya, dikatakan apa? Tukafiruha apa? As-salatu. Dengan itu dihapus dengan sholatnya, dengan sodakohnya, dengan siamnya. Kata Umar, bukan itu yang kami tanyakan. Yang dikatakan fitnah, tamuju kamujil bahr. Fitnah yang dahsyat dalam hal melanda seseorang. Digambarkan seperti ombak lautan yang jarang seorang bisa selamat. Di mana Hudzaifah juga bercerita, dulu kalau saya dalam bermuamalah, saya lihat kalau dia muslim, saya serahkan tentang keislamannya, mudah. Adapun kalau dia Nasara atau Yahud, saya serahkan kepada yang menjaminnya. Adapun sekarang kalau saya bermuamalah, tidaklah kecuali pada fulan wa allan. Kita kembali barakallahu fikum kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Amr ketika bercerita, safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika seorang menceritakan sesuatu dan dia bersama yang membicarakan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi barakallahu fikum? Kan benarnya berita, kan begitu. Dipercayanya. Saya ada di situ dan beliau berkata demikian. Ketika sampai di suatu tempat, diceritakan tentang kondisi yang terjadi. Minhum man yasluh khiba'ah wa yantadhil. Ada yang mengurusi dan membenahi tentang kemahnya. Ada yang bernaung di bawah naungan. Fanada munadin. as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin kana haqqan alaihi an yadulla ummatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidaklah setiap nabi kecuali ada kewajiban bagi dia untuk menyampaikan kepada umatnya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengucapkan, sumbernya dari Al-Qur'anul Karim, bahwa nabi itu tidak mungkin membohongi kepada umatnya, tidak mungkin menyisakan sesuatu yang penting sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian pihak yang mengatakan kalau perkara ini perkara yang jelek, katanya perkara yang dikatakan dengan istilah orang-orang yang pobi, yang antipati dengan bahasa-bahasa bid'ah. Nah, mereka mengatakan ini ada perkara yang nabi tidak menyampaikan, sehingga kita boleh mengadakan perkara-perkara baru dan ini bagus, sangat mendukung. Itu kan versi mereka, bertolak belakang cara pandangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatah ala khairin ma ya'lamuhu lahum, kepada kebaikan yang memberi manfaat kepada umatnya. Tidak lupa wayang diro syarra ma ya'lamuhu lahum, atau wayung diro syarra ma ya'lamuhu lahum, sekaligus memperingatkan tentang kejelekan, keburukan, hal yang berakibat buruk bagi mereka. Hadis ini juga mendukung bahwa nabi yang diutus, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan zaman diutusnya Nabi Adam alaihissalam jauh, bahkan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Akan tetapi demikianlah, karena kebatilan mereka juga bersungguh-sungguh, sebagaimana yang Allah azza wajalla beritakan dalam Shad, fabi'izzatika la'ughwiyannahum aba ajma'in. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu sungguh akan kami sesatkan mereka semua, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang dipilih, yang ikhlas dalam beramal, dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Bukhari sebagaimana hadis Abi Hurairah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Fa barakallahu fikum. Seolah-olah hadis ini sering kita dengar dan mudah. Setiap umatku mereka akan masuk ke dalam jannah, kecuali yang enggan. Seorang mungkin akan mengatakan, mungkinkah saya yang hari ini menuntut ilmu, beribadah, digolongkan menjadi orang-orang yang terus tidak enggan kepada ajaran Nabi, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala baik tentang husnul khatimah, tentang keistiqomahan, kan demikian. Maka Syekh rahimahullah, Syekh Mukbir rahimahullah, sering ketika beliau mengingatkan tentang sekian banyak murid-murid beliau yang tergelincir, padahal kalau dilihat itu murid-murid beliau yang luar biasa, senior, demikian pula murid-murid pilihan, Makanya ketika kita ke sana dan berkunjung ke Damaskus, heran kok bisa kan begitu. Apa yang kurang pada mereka? Secara keilmuan masya Allah, kehidupan dunia juga ditopang. Apa yang kurang? At-taufiq minallah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum ma'asyal ikhwah. Beliau sering mengingatkan bahwa semua kita itu tidak ada yang merasa apa? Aman dengan berbagai macam fitnah yang melanda. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan semuanya mereka masuk jannah kecuali yang enggan. Siapa mereka yang enggan ya Rasulullah? Siapa yang taat kepadaku mereka masuk jannah? Dan yang durhaka kepadaku, yang membangkang, yang menyelisihi jalanku, itulah orang-orang yang enggan. Rawal Hakim. Demikian pula diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dari hadis Abi Umamah. Demikian pula sahabat yang lain. Kullukum tadkhulunal jannah illa man syarada 'ala Allah ka syaradil ba'ir. Seluruh kalian itu akan masuk jannah kecuali orang-orang yang mereka itu lari dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana larinya onta dari pemiliknya. Ingin melepaskan. Seolah-olah dalam beragama itu kungkungan. Seolah-olah dengan bimbingan Alkitab wa sunnah itu seorang terkungkung. Fa'barakallahu fikum. Kembali bahwa dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana permusuhan iblis dalam menyesatkan anak cucu atau keturunan Adam, di mana pada ayat qauluhu tabaraka wa ta'ala wa waswasa ilaih, iblis membisikkan dengan bisikan yang jahat. Qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Dibisikkan seolah-olah kepada gambaran yang menyenangkan. Maukah aku tunjukkan kepadamu kepada pohon yang khud al khuld? Wallahu alam, sebagian para mufassir mengatakan bahwa kalimat yang sering kita dengarkan bahwa Adam memakan buah khuldi sesungguhnya tidak warid dalam Al-Quran maupun dalam sunnah, karena itu penamaan apa? Iblis. Fala taqrab hadhihi syajarah. Demikian pula kekuasaan yang tidak akan mengalami apa? Kepunahan. Begitulah sesungguhnya musuh-musuh, dengan bahasa kita musuh-musuh dakwah, lebih luas lagi musuh-musuh Islam, yang bagi kita lebih khusus manakala kita duduk di majelis ilmu, duduk kemudian di lingkungan dengan ungkapan markas min marakis ahli sunnah, bagi kita kadang tidak terlintas atau tidak menghiraukan dan bahkan tidak memperhitungkan tentang adanya musuh-musuh Islam, baik mereka itu yang nyata-nyata menentang Islam, bermakna yang memiliki faham tidak meyakini adanya Allah misalnya, atau musuh-musuh Islam yang mereka berbaju dengan pakaian Islam, yang menisbahkan dirinya sebagai kaum muslimin. Walhamdulillah, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah tidak henti-hentinya. Setiap dars, setiap pelajaran. Tidak kemudian beliau melalaikan pelajaran yang diajarkan. Di sisi lain beliau juga tidaklah henti-hentinya mengingatkan tentang apa? Orang-orang yang mendakwahkan kebatilan. Bagaimana mereka bersungguh-sungguh. Sebagai bentuk penyemangat tentang seorang ketika belajar menuntut ilmu. Mengingatkan pula bahwa seorang ketika Allah berikan berbagai macam kemuliaan, kenikmatan dari sisi ilmu, taufik, hidayah, jangan kemudian heran dan bangga dengan keberadaan dirinya. Yang kemudian menyatakan tidak mungkin saya akan bersama hizbiyyin, tidak mungkin saya tersesat. Barakallahu fikum. Tentunya kita mengenal tentang sosok beliau. Dengan tegasnya beliau sebut fulan wa alan, fulan bin fulan yang dulu termasuk orang yang terpintar di markas ini, sekarang bersama si fulan menyimpang. Al-haq haqqun ayyuqal. Satu kebenaran berhak untuk dikatakan. Naam, fabarakallahu fikum ma'asyiral ikhwah. Kembali bahwa berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di muka bumi ini, sesungguhnya manusia apabila menikmatinya, merasakannya, tidak sebatas kemudian dia dikatakan sebagai orang yang mulia menurut pandangan manusia, tokoh misalnya. Karena seorang walaupun dia menyebarkan kebatilan, dia juga tokoh apa? Kebatilan, dan dibanggakan oleh siapa? Oleh pengikutnya, kan demikian. Tetapi orientasi mereka pendek. Sementara para rasul, kita lihat kehidupannya, kehidupan yang di situ tidak ambisi dengan perkara-perkara duniawi dan tidak bermakna kemudian mengharamkan perkara-perkara duniawi, namun panjang cara pandangnya. Fabarakallahu fikum. Tentunya kita mengenang bagaimana markas yang kecil Syekh rahimahullah di awal merintis itu, mungkin masjidnya hanya seperempat daripada masjid sekarang yang ada kurang lebih, dan yang datang di situ berapa orang saja. Bahkan sebagian masyayikh yang hadir ke negeri kita berkisah tentang masa-masa dahulu. Jadi beliau kalau khutbah itu, sementara yang hadir itu kan hanya paman-paman beliau, saudara kerabat beliau yang dekat. Yang kita mengenal dalam khutbah, yaitu Rasulullah SAW, baik pada khutbatul hajah, itu memulai dengan apa? Dengan ayat. Misalnya, ya ayuhan nas, kan begitu. Selesai khutbah, itu dikomentari, ya mukbil, lima takul, ya ayuhan nas. Kul ya ammi kan begitu. Naswain unas kan begitu ya. Mana manusia? Itu kan untuk orang banyak. Sementara yang di depanmu itu hanya kamu kenal ini fulan siapa, ini fulan siapa. Tunjuk saja ya ammi kan begitu ya. Wahai pamanku, tidak perlu ya ayuhan nas kan begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, seolah-olah orang banyak kan begitu. Barakallahu fikum unas. Qalilun. Bahkan beliau juga bercerita yang kita dengarkan, awal ketika beliau pulang tidak langsung kemudian pingin harus ada markas, harus diustadkan, harus kemudian dikedepankan. Tidak, beliau sabari dengan anak-anak. Diajari mengaji. Kemudian kadang suatu hari alasan main bola. Ditanya, kok kemarin gak hadir main bola kan begitu. Namanya anak-anak, kehidupan anak-anak. Barakallahu fikum. Tapi beliau tidak apa? Tidak putus asa terus. Nah, ketika kita datang masih hitungannya ratusan. 300, 400 begitu. Tapi setelah hari demi hari bertambah sampai jumlahnya ribuan. Ketika melihat jumlah yang besar, sering beliau menyebutkan ubtulitu bisyuhrah. Ubtulitu bisyuhrah. Saya diuji dengan ketenaran. Dan betul bermakna bahwa beliau orang yang apa? Dikenal. Di pelosok-pelosok, bahkan bukan hanya dikenal di daerah bermakna negara Yaman, tetapi di luar Yaman pun juga dikenal beliau. Dikenal oleh masyayikh, dikenal juga oleh musuh-musuh. Barakallahu fikum. Tetapi jika kita melihat bagaimana kesederhanaan kehidupan beliau, na'am, fabarakallahu fikum, kesungguhan beliau dalam hal mengajar, maktabah, ya, mungkin sebagian asatid, barakallahu fikum, itu mengenal maktabah yang ada itu kadang raknya tinggi sehingga perlu naik tangga, memakai tangga untuk mengambil kitab yang di atas. Wallah alam tentang kejadian secara pastinya bagaimana, pernah beliau jatuh, patah. Artinya patah, wallah alam patah waktu sampai kemudian patah yang berat atau retak. Yang jelas kita dapati waktu asar beliau mengajar itu sudah digendong tangannya. Menyempatkan mengajar dulu sebelum berobat. Membaca hadis langsung kemudian izin. Barakallahu fikum. Kejadian ialah sebelum asar kemudian beliau mengajar. Seandainya belum dalam posisi tidak kuat, maka seringkali mengambil sebagian muridnya, memanggil, duduk di sebelah sini, Ming. Kemudian sang murid disuruh menggantikan. Barakallahu fikum. Seandainya seperti ini, kemudian kita yang melakukannya, mampukah kita kemudian berbuat seperti itu? Dan dalam kondisi bukan takalluf. Artinya, bukan dipaksa-paksa mengada-adakan sesuatu, tidak, berjalan seperti air mengalir begitu saja. Nah, ayol ikhwah, barakallahu fikum, juga menanamkan sesuatu yang sifatnya apa yang bisa dikerjakan dengan ya, bahasa kita mungkin ala kadarnya begitu ya. Tidak harus kepada sesuatu yang di situ berlebihan. Karena memang sering seperti yang kita dapati, namanya manusia, untuk fasilitas kadang mengharapkan, menginginkan kepada sesuatu yang nyaman, sesuatu yang menyenangkan. Nah, tetapi jika dihadapkan kepada sesuatu yang sulit, seolah-olah mengharuskan kepada sesuatu yang idealis. Nah, tidak semua kemudian bisa diterapkan, barakallahu fikum. Kalau dulu di Damaj, kita heran. Durus, ya, selain di masjid yang Syekh Rahimahullah sampaikan, halaqat itu ikhwan bertebaran di bawah-bawah pohon. Sebagian ada yang mengatakan tanamkan aja itu, lakukan kita di Indonesia. Nah, kalau pas musim hujan, barakallahu fikum. Nah, jadi betul kesederhanaan tetap untuk kemudian kita jaga, tetapi tidak semua kemudian bisa kita terapkan dalam kondisi tertentu ya. Tidak mungkin. Sempat tatkala kita meminta rekomendasi untuk pengurusan satu urusan, setelah asar dijanjikan nanti setelah asar datangi kami, kata Syekh wallah alam. Kemudian setelah asar masuk rumah, kita menyangka masuk rumah kemudian di situ ada kantornya, menulis surat di situ, kemudian buat suatu rekomendasi. Tidak, diajak pergi jalan. Bingung kita. Sampai kemudian di satu tempat di bawah pohon duduk di situ. Ada apa keperluannya? Kan begitu ya. Ya, kita kadang-kadang di awal merasa apa canggung, baju putih, duduk langsung apa di menyentuh bumi begitu kan pikiran kita khawatir kotor dan seterusnya. Naam. Fa masyaallah ikhwah. Tentunya semacam itu membekas pada kita. Naam. Kesungguhan, demikian pula peduli masing-masing menyampaikan dan bersungguh-sungguh tentang kemampuan yang dimiliki. Fa barakallahu fikum. Karena yang namanya keberhasilan atau satu manfaat itu sampai kepada seorang, belum tentu itu kita lihat dan kita saksikan saat kita mungkin masih hidup. Bisa saja terjadi setelah wafatnya seorang yang menyampaikan. Dan demikian bahwa seorang juga jangan kemudian merasa kecil hati dengan berbagai macam berita-berita, baik yang senantiasa memojokkan, menjelekkan, merugikan. Terkhusus misalnya ahlu sunnah, karena itu telah terjadi di masa Rasulullah SAW. Antum semua mungkin mengetahui tentang pelajaran tentang perjanjian apa? Hudaybiyah. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Ma'asyiral ikhwah. Sehingga masing-masing tentunya dengan kapasitas dan kemampuannya, jangan kemudian kecil hati, pesimis. Tetapi marilah dengan apa yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita. Apakah seorang diutamakan oleh Allah Azza wa Jal, dilebihkan oleh Allah Azza wa Jal dengan ilmunya? Bersungguh-sungguh. Demikian pula yang dilebihkan dari sisi akhlak dan kepribadiannya, karena semakin satu dan yang lain atau seorang dengan yang lainnya belum tentu kemudian memiliki kepribadian dan akhlak yang serupa dan sama. Karena Allah Azza wa Jal mengutamakan sebagian atas yang lain. Dan kita mengenal bahwa satu keutamaan berupa kepribadian, budi pekerti yang mulia, dengan bahasa mungkin yang sederhana, memang kalau orang itu sejak kecil ada kepribadian yang mulia, tabiat-tabiat yang bagus, maka diarahkan, diluruskan dengan apa? Dengan agama. Dan dia tidak akan berpayah-payah, tidak akan sulit bagi dia untuk bermuamalah kalau memang pada dirinya sudah ada kepribadian yang mulia. Kadang bagi kita ada cerita bahwa pada diri kita ada kekurangan, ada kepribadian yang kurang bagus, yang buruk. Maka tentunya tatkala kita sudah mempelajari kitabullah atau kitabullah dan sunnah rasul, merubah. Meskipun upaya-upaya tersebut kadang-kadang kandas, kondisi-kondisi tertentu kadang watak-watak asli itu keluar. Kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang buruk kadang-kadang muncul. Tetapi seorang jangan putus asa. Ahibbatul kiram, barakallahu fikum. Lebih-lebih kita tinggal di satu negeri atau negara yang tentunya kita ketahui semua ragam pemikiran, keyakinan yang cukup banyak. Seandainya kita mungkin tidak berbicara tentang pemikiran, faham selain kaum muslimin, itu kita sudah kewalahan dalam menyebutnya. Faham aliran yang ada pada Islam itu sekian banyak, dan mereka juga berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendakwahkan tentang kebatilan yang mereka bawa. Padahal ujung daripada kebatilan itu adalah apa? Kesengsaraan. Tidak ada guna dan manfaat. Tapi kenapa mereka bersungguh-sungguh? Toh juga mengandung resiko, kan demikian. Resiko kepada kematian, resiko juga kepada hilangnya harta, resiko juga di situ dijauhi dari teman-temannya. Itu para penyeru kebatilan. Dan kadang kita sadar. Tetapi seperti yang disebutkan oleh Syekh Sa'di, semakna bahwa manusia ketika juga menyaksikan seperti itu, masih dalam kondisi apa? Bermalas-malas. Menganggap, oh sudah ada kok ya, yang bergerak dalam bidang ini. Sudah ada yang, Masya Allah, Zalallah Khair, sudah menggeluti dalam bidang ini. Dan itu terasa ketika seorang tinggal di perkampungan. Bagaimana seorang hidup dengan membawa agama di atas pemahaman Alkitab, di atas manhaj, atau memahami Al-Quran dan Sunnah atas pemahaman Salafun Shalih, berinteraksi dengan masyarakat yang tentunya masing-masing manusia punya tujuan, keinginan. Dan tidak mungkin kita mengkabulkan semua tujuan manusia, karena tentunya beragam, seperti yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, yang sampai kepada keridhaan. Manusia punya tujuan begini, ini punya keinginan begini, kemudian kita harus meridhai. Berat. Erdha'un nas ghayatun apa? La tudrak. Mencari kerelaan, keridhaan pada masing-masing kita. Harus dengan tujuannya kita ridhai, kita sanggupi. Itu sebuah tujuan yang tidak mungkin bisa apa? Dicapai. Fahmasyarul ikhwah, barakallahu fikum. Akan tetapi di sisi lain, bahwa perkara itu pun harus kita hadapi, harus kita jalani. Yang tidak mungkin kita tinggal sendirian, menyepi, menjauh dari berinteraksi, bermuamalah. Lebih-lebih sekian banyak tokoh-tokoh yang mungkin dalam hari-hari ini cukup marak, tokoh-tokoh komunis kembali ingin menanamkan ideologinya, berpura-pura ingin membela rakyat jelata, menampakkan sifat sosialisnya, pedulinya, padahal wal'iyadzubillah tidak hanya sampai di situ. Barakallahu fikum. Padahal dalam Islam semua sisi telah ada pengajarannya, bimbingan dan petunjuknya. Bahkan telah kita dapati contoh-contoh tokoh-tokoh kaum muslimin dari kalangan para ulama dalam bab ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini memberi manfaat kepada kita semua, dan kembali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik wassadad. Demikian pula as-salamah, keselamatan baik pada akidah kita, demikian pula akhlak dan kepribadian. Semoga Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kepribadian akhlak yang mulia, dan dijauhkan daripada kepribadian dan akhlak yang buruk. Dan terkhusus dalam hal ini ialah kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla keistiqomahan. Karena itu perkara yang agung. Seandainya kita mendengar tentang kisah-kisah ataupun pelaku-pelaku dakwah yang hari ini masih hidup, yang dahulu kita bangga-banggakan, yang dahulu kita gelari, apakah sebagai al-allamah misalnya begitu, atau syekh yang masya Allah. Tetapi kita lihat seorang yang luar biasa memiliki kekhususan dalam hal membantah syubhat, membantah kepada paham-paham menyimpang. Barakallahu fikum, ternyata ketika disingkap oleh Jahabidah, yaitu para ulama yang memang mereka adalah orang-orang yang faham, orang-orang yang naam seolah-olah menampakkan kepada kesungguhannya dakwah salafiyah, ternyata mereka adalah orang-orang yang bertopeng. Sering kita mendengarkan si fulan yang dikatakan apa? Ikhwaniyun mutasattirun bisalafi. Dia sungguhnya ikhwani, tetapi apa? Bertopeng, berkedok dengan kedok salafi. Yang tentunya kita semua tahu dan faham bagaimana tentang manhaj ikhwani yang dibangun di atas apa? Al-ma'dirah wa ta'awun. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum, semoga Allah Azza wa Jal memberikan manfaat atas apa yang kita sampaikan, demikian pula mengkabulkan atas amal kebaikan yang telah kita kerjakan. Billahi taufik. Nas'alullah lana wa lakum assalamu wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.